jika dinamai dengan salah satu dari yang tersebut di atas, maka wajib menurut si bawai untuk memisahkan isim yang satu, melepas gitu, melepas isim yang satu dari yang lainnya, tidak mabni lagi. Maka i'rabnya adalah seperti i'rab al-mutadhaifain, dua isim yang saling didhafahkan. Baitu baitin. Ya. Sabahu masa'in dan misalnya. Aw ajaza ghairuhu baqa'ahu 'ala tarkibi mabniyah. Adapun yang lain selain si bawai membolehkan agar dia tetap di atas tarkibnya dalam keadaan mabni. Ya, sabaha masa'. Ya. Ataupun yang lainnya 15. Kalau si bawai dilepas, didhafahkan. Ya, didhafahkan. Ya. Qila wa huwa ahsan. Dikatakan ini yang lebih baik. Wa qila, apa yang lebih baik? Baqa'uhu 'ala tarkibihi mabniyah. Tetapnya dia di atas tarkibnya yang mabni. Itu yang paling ahsan. Wa qila, ada yang mengatakan bal wajib, bahkan wajib untuk dia diposisikan sebagaimana asalnya, yaitu mabni. Wa jaza ba'duhum man asrafihi intaha. Sebagian yang lain membolehkan padanya mamnu min asrf intaha. Ya. Ini tambahan. Ya, tambahan. Jadi dimulhakkan dari isim-isim dengan yang berakhir dengan wai, yaitu mabni yang pertama dari adad bilangan-bilangan. Salah satu asyara dan seterusnya dengan. Kemudian dhorof-dhorof, sabaha, masa, ahwal seperti baita-baita dan yang lainnya. Ya. Dari contoh-contoh. Banyak biasanya dalam syair-syair itu. Wala yamna'u ay at-tarkib al-madhkuru as-sarfa illa ma'al 'alamiyyah. Li'annahu ma'aha lazim. Fayaqwa 'ala man'i sarf. Dan tidaklah tarkib mazkur, tarkib yang telah disebutkan itu tarkib apa? Al-masjid. Tidaklah tarkib masjid itu menghalangi isim dari sorof illa ma'al alamiyah, kecuali bersama alamiyah. Iya. Li'annaha ma'aha, karena li'annahu, kembali mana li'annahu? Li'annahu ma'aha lazimun, karena dia tarkib itu bersama apa? Alamiyah. Lazimun itu melazimi, tidak bisa lepas tarkibnya itu. Hada ba'la bak. Hada hadara maut. Tarkibnya enggak bisa lepas. Ya, bersama alamiyah. Ya. Li'annahu ma'aha, karena dia tarkib bersama alamiyah lazim. Itu lazim, mesti. Ya. Tidak bisa lepas. Fayaqwa 'ala man'i sharf, sehingga dia kuat untuk menghalangi isim dari as-sharf. Bi khilafi ma idza lam yakun ma'aha fa huwa fi ma'radi az-zawal. Berbeda halnya jika dia tarkib tersebut tidak bersama apa? Alamiyah. Maka dia sangat rentan untuk hilang tarkib itu. Sangat berisiko memungkinkan untuk apa? Hilang. Fala yakunu mu'tabara, sehingga tidaklah dianggap ketika dia tidak sebagai nama. Tidaklah dianggap sebagai ilah yang menghalangi isim dari apa? Sharf. Ya. Wa amal alif wan nun az-zaidatan li ziyadatihima 'ala asli binyatil kalimah wa qila li kaunihima min huruf az-ziyadah fayamna'ani al-isma as-sarfa ma'al 'alamiyyah li tahaqquqi shibhihima hina idhin bi alifay at-ta'nis min haythu imtina'i dukhuli ta'anis 'alayhima. Ya. Adapun alif dan nun tambahan pada contoh apa? Utsman, ini menghalangi isim dari sharaf li ziyadatihima 'ala asli binyatil kalimah, karena dia melebihi dari asal bentukan kalimat. Iya. Karena dia melebihi di atas asalnya, asal bentuk kalimatnya, atau melebihi bentuk aslinya. Wa qila likaunihima, ada juga yang mengatakan alasannya likaunihima min hurufi ziyadah, karena keduanya alif dan nun itu termasuk apa? Huruf-huruf tambahan.